Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Qayyumus samawati wal ardin. Wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمًا warifqan wa adaban ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azanillahu iyyakum, kita lanjutkan kajian ta'jilun nada. Kita ulangi sedikit dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu pada halaman 21. Silakan disimak bagi yang membawa kitab. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaihi wa qauluhu wa amrun wa yu'rafu bi dalalatihi 'ala at-talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Dan perkataan Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, wa amrun, dan fi'il amr, di mana amrun ini dia itu ma'tufun ala madin, dia merupakan ma'tuf dari madin, maka dia marfu, li'annal ma'tuf ala marfu marfu. Dan amr ini adalah jenis fi'il yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Untuk berikutnya, kemudian beliau menyebutkan tentang definisi daripada fi'il amr, dan beliau menyebutkan tentang binanya fi'il amr. Untuk setelahnya, beliau menyebutkan tentang kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu fi'il amr atau isim fi'il. Taib. Wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talabi. Dan fi'il amr itu diketahui dengan penunjukannya tentang permintaan, tentang talab. Jadi fi'il amr itu diketahui karena dia menunjukkan tolab atau permintaan sesuatu, kalimat yang menunjukkan permintaan, permohonan atau perintah, ini disebut dengan tolab. Ma qabulihi ya al-mukhotobati, bersama dengan itu kalimat yang mengandung perintah ini atau permintaan ini itu juga bisa menerima ya al-mukhotobah. Bisa menerima ya al-mukhotobah. Taib. Jadi amr itu dia tidak hanya bermakna perintah saja, tapi dia bisa bermakna al-iltimas, juga bermakna ad-du'a. Ya. Memang sigohnya itu dengan fi'il amr. Tapi amr itu sendiri, jika kita kaitkan dengan orang yang berbicara dan kepada siapa amr ini ditunjukkan, maka dia ada yang namanya amr. Amr itu adalah perintah dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Ini namanya apa? Al-amru. Ini yang biasa dibahasakan oleh para ulama lusuliyun. Istid'a'u al-fi'li bil-qawli ala wajil isti'la. Jadi apa? Permintaan tentang suatu perkara atau perintah untuk suatu hal, ya, dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dengan ucapan. Jadi perintah ini harus dengan apa? Dengan ucapan. Karena kalau dia sudah masuk isyarat atau ad-dawal al-arba, nanti dia tidak dikatakan sebagai amr lagi, tidak dikatakan sebagai fi'il amr, tapi dengan ucapan. Atau juga bermakna iltimas. Iltimas itu artinya saran, karena dilakukan oleh orang yang setara kedudukannya. Seperti perintah saya kepada antum ijlis. Nah, ini kan amr, fi'il amr ya, tidak, tapi tidak dikatakan amr secara istilah. Karena saya katakan kepada antum, ya, ini merupakan saran atau iltimas. Atau amr juga bisa bermakna ad-du'a, yakni permohonan seorang hamba kepada Rabb Jalla wa'ala. Karena tidak mungkin dikatakan seorang hamba itu memerintah Allah, ya tidak? Seperti perkataan Rabb ighfirli, ighfirli itu kan dengan fi'il amr, ya tidak? Namun tidak dikatakan sebagai amr atau perintah, karena tidak mungkin seorang hamba itu memerintah Allah, tapi dikatakan sebagai ad-du'a. Taib, itu sedikit tentang al-amru. Kemudian Asy-Syari rahmatullahi alaihi mengatakan, hadzal qismu ats-tsani min aqsamil fi'li. Ini adalah jenis yang kedua dari pembagian fi'il. Wa qawluhu wa amrun ma'tufun ala qawlihi madhin. Dan berkata Ibnu Hisyam, wa amrun itu ma'tuf, diatofkan kepada perkataan beliau madhin. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'. Sedang kalimat yang dimaktufkan kepada kalimat yang marfu', hukumnya apa? Hukumnya juga marfu'. Jadi madhin dia marfu', tapi kenapa dengan kasroh ta'in? Karena dia termasuk fi'il, ya, naqis. Kemudian disini dengan isim naqis, ya, dengan isim mankus. Jadi dari kata madho yamdi, kemudian isim fa'ilnya itu ma madin. Ada tanwin di situ, namanya tanwinul iwad, tanwin yang mengganti kedudukan huruf yang dimahdhuf, yakni di sini huruf apa? Al-ya. Jadi fi'lun madin, ya, ala qawlihi madin. Fa madin di sini, kalau kita lihat perkataan Ibnu Hisyam, itu statusnya sebagai badal, ya. Maka dia marfu mengikuti kalimat yang sebelumnya, fasala satu aksamin madin. Jadi badal ba'at min al-kul, badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya al-mahdufah, ala al-ya al-mahdufah. Kemudian wa amrun di sini ma'tufun alal marfu', marfu'. Wa takdiru wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin madin wa amrun. Takdirnya itu apa? Dan adapun fi'il, maka terbagi menjadi tiga macam, madhi dan amr. Jadi amr ini ma'tuf kepada madin, ma'tufun alal marfu', marfu'. Wa fi'lul amri lahu alamatani mutalazimatani. Dan fi'il amr itu memiliki dua alamat, dua penanda yang lazim padanya. Jadi dua penanda yang tetap ada padanya. Kalau tidak ada salah satu di antara dua penanda ini, maka tidak dikatakan fi'il amr. Jadi penanda ini harus ada, dua-duanya itu harus ada pada suatu kalimat, sehingga kalimat ini disebut dengan fi'il amr. Yang pertama, dilalatu sigotihi. Ya, jadi dilalatu bisa dibaca dengan dilalatu atau dalalatu atau dulalatu. Ya. Kita baca dalalatu sigotihi ala talabil fi'li. Pertama, penanda fi'il amr adalah bahwa fi'il ini atau kalimat ini itu menunjukkan tolab, menunjukkan permintaan atau perintah. Kemudian yang kedua, qabuluhu ya al-mukhotobati. Bersamaan dengan itu, kalimat ini itu bisa menerima ya al-mukhotobah. Jadi dua penandanya apa? Yang pertama, kalimatnya bermakna tolab, permintaan, perintah. Bersamaan dengan itu, kalimat ini bisa menerima ya al-mukhotobah. Bisa dipahami ya? Taib. Jadi setiap kalimat yang bisa menerima dua syarat ini sekaligus, ketahuilah bahwa kalimat ini disebut fi'il amr. Paham dom? Taib. Nahwu ati' abaka. Seperti perkataan kita, ati' abaka. Fa'ati' fi'lu amrin lidalalatihi ala talabit ta'ah. Ati' adalah fi'il amr. Kenapa? Karena syarat yang pertama, ati' ini menunjukkan perintah atau permintaan untuk taat. Ya tidak? Ati' berarti perintah untuk taat. Wali annahu yakbalu ya'a al-mukhotobati. Dan juga ternyata ati' itu bisa menerima ya'a al-mukhotobah. Fataqulu ya najla'u ati'i abaki. Ya, maka bisa kita katakan wahai Najla ati'i abaki. Jadi bisa kita katakan ati'i. Berarti di sini ati' itu menerima ya al-mukhotobah. Ya tidak? Ya. Maka ati' bisa kita hukumi bahwa dia itu fi'il amr. Kenapa? Karena yang pertama dia menunjukkan tolab, yang kedua dia bisa menerima ya al-mukhotobah. Jadi ati abaka, ati fi'lu amrin mabaniyun ala sukun wa fa'iluhu tomirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Abaka maf'ulun bihi. Aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-alif niyabatan anil fathah liannahu minal asma as-sitta wa huwa mudaf al-kaf domirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli jarri mudafin ilaihi wal jumlah atti abaka la mahala laha minal i'rab liannaha jumlatun ibtidaiyatun. Taib. فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح إذا تكلم غيرك. Jika ternyata salah satu dari dua syarat tadi itu tidak terpenuhi, yakni di sini kalimatnya memang menunjukkan makna talab, permintaan atau perintah, tapi kalimat ini tidak bisa menerima ya al-mukhotobah, maka tidak dikatakan sebagai fi'il amr. Nahwu sah idza takallama ghairuka. Sah bimakna uskut. Sah bimakna uskut. Diamlah jika orang lain sedang berbicara. Maka sah di sini tidak kita katakan fi'il amr, walaupun dia bermakna tolab. Kenapa? Karena soh tidak bisa menerima ya al-mukhotobah. Paham dong? Lam takun fi'la amrin bal hiya ismu fi'li amrin. Maka soh tidak dikatakan sebagai fi'il amr, bahkan dia itu adalah isim fi'il amr. Jadi dia isim fi'il, bukan fi'il. Beda antara isim fi'il dengan fi'il. Taib. Wa in qabilat ya al-mukhatabati walam tadulla ala talabi lam takun fi'la amrin. Sebaliknya, dia menerima syarat yang kedua. Bisa menerima ya al-mukhatabah. Tapi kalimat ini tidak menunjukkan makna talab, perintah atau permintaan. Maka juga bukan fi'il amr. Bal hiya fi'lun mudhari'un. Namun dia adalah fi'il mudhari'. Nahwu anti ya hindu tuhadzibina al-atfala. Ya. Jadi tuhadzibina di sini meskipun dia itu menerima ya al-mukhotobah, tapi tidak dikatakan fi'il amr. Kenapa? Karena dia tidak bermakna at-talab. Taib. Tuhadzibina fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi madahuna thubutu an-nun niyabatan anit dhammah li'annahu minal af'al al-khamsah wal ya ya huna ya'ul khitab tamirun barizun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il takdiruhu tuhadzibina anti mumtaz al-atfala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Sekarang kita akan membaca keterangan dari Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi terkait dengan bina'nya fi'il amr. Qauluhu wa bina'uhu 'ala sukuni ka idrib illa al-mu'talla fa'ala hatfi akhirih ka ugzu waksha warmi wa nahwu kuma wa kumu wa qumi fa'ala hatfin nun. Kemudian Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi sekarang akan menyebutkan penanda bina dari fi'il amr. Dan beliau menyebutkan ada tiga penanda bina fi'il amr. Sejatinya kurang satu ketika dia bersambung dengan nun atau kit. Tapi nanti akan dilengkapi oleh Syekh Abdullah Fauzan. Dan fi'il amr itu pertama mabni dengan as-sukun. Ka idrib. Seperti perkataan kita idrib. Jadi idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Wa fa'iluhu tamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Ay idrib anta. Jadi kalau dia tidak bersambung dengan apapun, dia juga bukan fi'il yang mu'tal, maka dia mabni ala as-sukun. Ka'idrib. Illal mu'talla. Kecuali kalau dia statusnya adalah fi'il yang mu'tal. Fa'ala hatfi akhirihi. Maka kalau dia adalah fi'il yang mu'tal, alamat bina' fi'il amrnya itu dengan menghadzaf huruf illah yang ada di akhir. Jadi fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang terdapat huruf illah. Dan huruf illah yang dimaksud di sini adalah huruf illah yang di akhir. Sehingga fi'il amr dari fi'il mu'tal itu adalah dengan menghadaf huruf illahnya. Ibnu Malik mengatakan, wasammi mu'talan minal asma'ima kal Mustafa wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun awya'un fa mu'talan urif fal alifan wifihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayada'u yarmi wa raf'a fihi manwi wahdif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Setiap fi'il yang diakhiri dengan alif, waw dan ya, maka fi'il ini disebut fi'il mu'tal. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma kayada'u yarmi. Ini pembahasannya nanti ya di fi'il mu'tal. Yang jelas bahwa dalam kondisi dia itu berstatus sebagai fi'il amr, maka fi'il mu'tal ya, mabninya itu dengan apa? Dengan menghadap huruf akhir yang ada di fi'il tadi. Ka'ugzu, seperti ugzu. Ugzu. Nah, ini huruf yang dihadap huruf apa? Al-waw. Ya. Goza, yagzu. Waksha, kemudian iksha. Huruf yang dihadap huruf apa? Al-alif. Ya, al-alif al-maqsurah. Warmi, huruf yang dihadaf apa? Al-ya. Taib. Maka kalau dia statusnya adalah fi'il mu'tal, ya, dia mabniya dengan hadfu harfil illah. Taib. Wa nahwu kuma wa kumu wa kumi. Semisal pula kuma, kumu dan kumi fa'ala hadfin nun. Maka alamat dari fi'il amr yang bersambung dengan aliful isnaini, awawul jama'ati, atau ya'ul mukhotobati, dia alamatnya dengan menghadaf an-nun. Taib. Ada satu rumus yang sangat mudah untuk kita mengingatnya terkait dengan alamat binanya fi'il amr. Jadi fi'il amr itu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ini kaidah ya. Rumus. Fi'lul amri yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr itu dia mabni dengan alamat jazmnya fi'il mudhari. Kapan fi'il mudhari itu dijazmkan dengan sesuatu, maka itulah alamat mabninya fi'il amr. Paham dong? Taib. Semisal yadribu, yadribu ya. Tadi kan idrib kan? Yadribu. Kalau kita majumkan seperti perkataan kita lam yadrib. Maka lam yadrib di sini fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya tidak? Lam yadrib. Maka yadribu ini, lam yadrib, kalau diganti menjadi fi'il amr, menjadi apa? Idrib. Ya, jadi idrib sama dengan lam yadrib. Kemudian seperti yaksha. Kalau kita jazmkan menjadi apa? Lam yaksha. Dengan menghadaf huruf illahnya. Lam yaksha, yaksha. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah li'annahu mu'talul akhir. Demikian pula ketika kita katakan iksha. Iksha fi'lu amrin mabniyun 'ala hadfi harfil 'illah li'annahu mu'talul akhir. Taib. Kemudian ketika dia bersambung dengan aliful isnaini, wawul jama'ati dan ya'ul mukhatabati, maka dia seperti al-af'al al-khamsah, ya tidak? Di mana al-af'al al-khamsah ini, kalau dia dijazm, maka dibuang nunnya. Bihadfi an-nun. Semisal, lam yajlisu. Lam yajlisu. Yajlisu fi'lun mudhari'un. Majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun. Niabatan anis sukun, ya, li'annahu minal af'al al khamsah. Demikian pula fi'il amr yang bersambung dengan aliful isnaini, wawul jama'ati, dan ya'ul mukhotobati, juga dia alamat binanya, bukan alamat jazm ya, alamat apa? Binanya itu dengan apa? Dengan hadfun nun. Ya, karena saya bikin soal, ya, dan banyak yang keliru. Hadfun nun alamatu binai, ya. Hadfun nun itu alamat binanya apa? Terus saya kemudian kasih pilihan fi'lun apa namanya al-af'al al-khamsah, kemudian ada fi'il amr. Banyak yang menjawab al-af'al al-khamsah, padahal di situ apa? Bina, bukan jazm, ya. Karena kalau bina itu berarti fi'il amr, ya. Kalau al-af'al al-khamsah itu tidak mabni tapi mu'rob. Taib. Banyak yang kena jebakan di situ. Taib. Kemudian kita baca keterangan Asy-Syari hafizahullah taala. Dzakara ana fi'lal amri kal madhi lahu salasu halatin min haitsu li'rab. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya fi'il amr itu seperti fi'il madhi. Dia memiliki tiga keadaan jika ditinjau dari segi i'rabnya. Al-awwalu atau al-ula al-bina'u ala sukuni. Yang pertama, fi'il amr itu mabni dengan as-sukun. Wa dhalika idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un nahwu ihris ala ma yanfa'uk awitta sholat bihin nunul inati nahu utrukna al-jidala. Yang pertama, bahwa fi'il amr itu mabni dengan as-sukun. Kapan dia mabni dengan sukun? Yakni jika fi'il amr tadi merupakan fi'il yang sahih huruf akhirnya, kemudian tidak bersambung dengan sesuatu apapun, baik dengan aliful isnaini, wawul jama'ati, atau ya'ul mukhotobati. Seperti perkataan kita, ihris. Ala ma yanfa'uk. Ihris fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Atau dia bersambung dengan nun al-inas. Jadi kalau dia bersambung dengan nunul inas atau nunun niswa, maka dia juga mabniyun ala as-sukun. Nahwu utrukna al-jidal. Fa utrukna fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun litisalihi binuni al-inas. Wa nun hiya nunul inas tomirun barizun muttasilun mabniyun ala al-fathi, ya, fi mahalli raf'il fa'ili takdiruhu antunna utrukna antunna al-jidala. Taib. As-saniyatu, yang kedua, al-bina'u ala hadfi harfil illah. Fi'il amr itu mabni dengan menghadaf huruf illah. Wadhalika idha kana mu'tallal akhiri bil wawi nahwu ud'u ilallahi bil hikmati. Jadi fi'il amr juga mabni dengan menghadaf huruf illah, seperti fi'il yang mu'tal akhir dengan al-waw, ya, sebagaimana perkataan kita ud'u ilallahi bil hikmah. Fa ud'u fi'lu amrin, ya, mabniyun ala hadfi harfil illah wa hiya al-waw wa huwa al-waw. Taib. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta ud'u anta ilallahi bil hikmati. Awil alifi, atau jika huruf illahnya itu adalah alif, nahu taharra as-sidqa fima taqul. Taharra fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah wa huwa al-alif. As-sidqa, ya, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Awil ya atau huruf ilahnya adalah huruf al-ya nahwu ahdi. Jadi ahdi dari ahda yuhdi, af'ala yuf'ilu, ya, illa annahu mu'talal akhir, ahdi, af'il, ahdi ila aqribaika, ahdi fi'lu amrin mabniyun ala hatfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir. Fad'u fi'lu amrin mabniyun ala hatfi harfil illah wa huwal waw wa thani al alif wa thalith al ya. Jadi ud'u yang pertama itu adalah fi'il amr yang mahdhuf dengan membuang huruf illah, yakni yang pertama al waw, yang kedua al alif, yang ketiga al ya. Asali satu, yang ketiga, al bina wa ala hatfin nun, mabni dengan dengan menghadaf nun. Wadhalika idza tasalat bihi aliful itsnaini, yakni ketika bersambung dengan aliful itsnaini, nahwu akrima duyufakuma. Fa akrima fi'lu amrin mabniyun ala hatfi an-nun litisalihi bi alifil itsnaini, wal alif ya aliful itsnaini dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma akrima antuma duyufakuma. Duyufakuma, duyufa maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf, kuma dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun, ya, kuma kita jadikan dhamir semuanya, fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, awwaul jamaati, atau dengan wawul jamaah bersambungnya, nahu tasaddaqu alal fuqara. Tasaddaqu ilham ta'rif, tasaddaqu fi'lu amrin, ya, mabniyun ala hatfin nun litisalihi biwawil jama'ati wa fa'iluhuna madha dhamirun barizun mabniyun ala as-sukun takdiruhu antum tasaddaku antum wal alifu fariqatun la mahala laha min al-i'rab. Jadi alif itu fariqah di situ. Alal fuqara. Aw ya al mukhatabati, atau bersambung dengan ya al mukhatabah, nahwu ahsini al hijaba. Syekh Akmal, ahsini. Fi'lun madin. Fi'lu apa? Bismillah. Mabniun ala ala hatfi hatfun nun bi aywa wal ya hiya ya ul mukhatabah dhamirun ala alamada ala sukun takdiruhu ahsini khitab ahsini khitab mukhatab anti mumtaz. Fa akrima fi'lu amrin mabniun ala hatfin nun. Fa akrima fi'lu amrin mabniun ala hatfin nun wal alif fa'ilun wa kadza ma ba'dahu. Ya, jadi di i'rab dengan singkat. Jadi akrima kalau kita i'rab dengan lengkap, akrima fi'lu amrin mabniun ala hatfin nun litisalihi bi alifil itsnaini wal alifu hiya aliful itsnaini dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il taqdiruhu antuma akrima antuma وَبَكِيَ حَالَةٌ رَبِيَةٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ. Dan ada apa? Ada keadaan yang keempat yang merupakan alamat dari bina'nya fi'il amr yang belum disebutkan oleh Ibnu Hisyam di sini rahmatullahi alaihi, wa hiyal bina'u 'alal fathi, yakni mabni dengan apa? Dengan fathah. Wa dzalika idza tasalat bihi nunu at-taukidi. Kapan fi'il amr itu mabni 'alal fathi? Ketika dia bersambung dengan nun at-taukid. Nahwu 'ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf. Fa'ashironna fi'lu amrin mabniyun alal fathi litisolihi binuni at-taukid. Wa nun hiya nunu taukid at-thakilati, ya, harfun mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Ya, dikatakan fa'ashiro fi'lu amrin mabniyun alal fathi wa nunu taukid harfun mabniyun alal fathi la mahala lahu. Taib. Jadi ini simpulan dari apa yang telah kita baca, bahwa Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi telah menyebutkan tentang definisi daripada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah setiap kalimat yang menunjukkan apa? At-talab, perintah atau permintaan, sekaligus bisa menerima ya al-mukhatabah. Untuk kemudian beliau menyebutkan alamat bina dari fi'il amr, yakni mabni ala as-sukun, ketika dia tidak bersambung dengan suatu apapun atau bersambung dengan nun an-niswah, maka dia mabni ala as-sukun. Atau mabni ala hadfi harfil illah, yakni ketika dia mu'tal al-akhir. Atau mabni ala hadfin nun, ketika dia bersambung dengan aliful isnaini wawul jamaati atau ya'ul mukhotobati. Dan ada keadaan yang keempat yang belum disebutkan oleh beliau Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, yakni fi'il amr itu mabni dengan al-fatah ketika dia bersambung dengan nun at-taukid. Qauluhu wa minhu halumma fi lughati tamimin wa hati wa ta'ala fil asahhi. Kemudian beliau menyebutkan kalimat-kalimat yang diperselisihkan oleh para ulama ahli nahwu tentang status kalimat ini, apakah termasuk fi'il amr atau isim fi'il amr. Karena kalimat-kalimat ini menunjukkan talab, permintaan. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa apa? Syarat dari fi'il amr itu harus menunjukkan talab. Taib. Apakah kalimat-kalimat ini itu termasuk fi'il amr? Ya, dijelaskan oleh Asy-Syari rahmatullahi alaihi. Hada fihi bayanun anna hadhil kalimati thalatha, ya, anna hadhil kalimati, al-kalimati, kenapa al-kalimati kita baca dengan kasrah? Karena dia adalah jamak muannas as-salim, jadi dia nasabnya dengan apa? Dengan kasrah. Mukhtalafun fiha, bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi di atas adalah kalimat-kalimat yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama. Hal hiya fi'lu amrin au ismu fi'li amrin? Apakah kalimat-kalimat tadi adalah fi'il amr atau isim fi'il amr? Fa amma halumma falaha ma'nayani. Adapun halumma, maka halumma memiliki dua makna. Al-awwal bimana akbil. Halumma bimana akbil. Halumma ilaina akbil, yani bermakna datanglah, kemarilah. Nahwu halumma ila halaqatil ilmi, datanglah ke halaqah-halaqah ilmu, atau kemarilah menuju halaqah-halaqah ilmu. Qala ta'ala walqailina liikhwanihim halumma ilaina, halumma ilaina ay aqbilu ilaina, kemarilah bersama dengan kami. Maka halumma bimakna aqbil, ini makna yang pertama. Wasani yang kedua bimakna ahdir, ya, dengan makna datangkanlah. Maknanya apa? datangkanlah. Nahwu halumma zamilaka, ahdirhu, datangkan temanmu atau bawa temanmu ke sini. Qala ta'ala qul halumma syuhada'akum, katakanlah datangkanlah para saksi-saksi kalian. ahdiru syuhada'akum. Wahiyya fi'lu amrin ala lugoti tamim. Dan halumma ini adalah fi'il amr menurut bahasa Bani Tamim. Lidalalatiha ala talabi wa qabuliha ya al-mukhotobati. Kenapa? Karena halumma menurut bahasa Bani Tamim, pertama, jelas dia menunjukkan makna tolab. Yang kedua, halumma ini menurut bahasa mereka bisa menerima ya al-mukhotobah. Maka halumma sesuai dengan syarat yang sudah kita sebutkan, menurut bahasa Bani Tamim itu termasuk fi'il amr. Watalhaquha at-tuma'iru al-barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilaihi. Dan halumma ini itu bisa menerima dhamir baris sesuai dengan orang yang disandarkan kepadanya perbuatan tadi atau orang yang diajak. Fataqulu halumma ya salih, karena salih itu satu, maka halumma. Wa halummi ya Aisyatu, halummi, karena yang diajak itu apa? Mufrad mu'annas, maka pakai ya al-khitab. Wa halummi. Wa halumma ya Muhammadani, karena yang diajak itu dua orang, maka halumma dengan aliful isnaini. Wa halummu ya Aliyun, halummu karena yang diajak itu jamak tiga atau lebih, maka dengan wa wawu al-jama'ah. Wa ya Hindat, hal mumna bifakil idhom wa sukunil lam. Ya, dilihat hasyiahnya, wa innama wajabal faqhu wa amtana'al idghamu li anna thaniya saqinun hal mum wa min syurutil idghami alla yakuna al harfu athaniyu saqinan hal harfu athani saqinan. Jadi kenapa kok di pecah mimnya tidak di tasydid lagi, karena yang kedua itu sukun, karena kalau bersambung dengan nun niswa sebelumnya pasti apa? Pasti sukun. Maka sukun dengan dhammah itu tidak bisa diidgham, karena syarat dari idgham itu tidak boleh salah satunya sukun. Sehingga dipecah. Wa ya Hindatu halmum halmumna. Taib. Maka di sini kita ketahui menurut bahasa Bani Tamim, kalau halumma bisa menerima ya al-khitab. Ya tidak, halummi ya Aisyah. Sebagaimana dia bisa menerima aliful isnain, wawul jama'ah, maka kita katakan halumma menurut bahasa Bani Tamim itu adalah fi'il amar, karena dia memenuhi syarat sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Wa amma indal hijaziyin fatalzamu tariqatan wahidatan falatalhaquha ad-dhamairu. Adapun menurut bahasa ahli Hijaz, halumma itu hanya menetapi satu keadaan saja, tidak bisa menerima dhamir baris yang disebutkan oleh Bani Tamim tadi. Fataqulu halumma ya Salih, wa halumma ya Aisyah, wa halumma ya Muhammadan, wa halumma ya Aliyun, wa halumma ya Hindat. Wa bi lughatihim jaa at-tanzilu. Dan dengan bahasa ahli Hijaz inilah bahasa orang-orang Quraisy juga Al-Qur'an itu turun. Maka di dalam Al-Qur'an halumma itu turun dengan mufrad semua. Wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Harusnya apa di situ menurut bahasa Bani Tamim? Hah? Halummu. Karena dia mengatakan kepada siapa? Atau mereka mengatakan kepada siapa? Ikhwan. Ya. Mengatakan kepada ikhwan, jamak dari akhun. Maka ikhwan itu adalah tiga atau lebih. Sehingga menurut bahasa ahli tamim itu dengan halummu. Tapi di dalam Al-Quran itu dengan halumma. Ini menurut bahasa ahli Al-Hijaz. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum wa hiya indahum ismu fi'li amrin. Menurut bahasa ahli Al-Hijaz bahwa halumma itu bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr. La fi'la amrin, bukan fi'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan ala talabi lakinnaha la taqbal ya al mukhatabati. Meskipun halumma memang dia bermakna at-talab, tapi apa? Tapi dia tidak bisa menerima ya al mukhatabah. Ini menurut bahasa ahli Al-Hijaz. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.